wa yu'idul fatihah bitakhalluli sukutin tola fiha. Al-Fatihah harus diulangi jika ditengah-tengahin dengan diam yang lama. Sukutin tola. Bila di tengah-tengah bacaan Fatihah ada diam yang lama, maka Fatihah harus diulangi. Ukuran lama adalah bihaitsu zada ala saktatil istirahah bila udrin fihima. Ukuran lama itu sekiranya kadar lebih dari diam istirahat, ya, saktatil istirahah, lebih dari diam istirahat, itu sudah dianggap lama. Yang sama dengan diam lama adalah diam sebentar bila ada niatan memutus bacaan. Jadi diam sebentar pun bisa menjadi pemutus mualah kalau ada niat memutus bacaan. Bila udrin fihima, bila keduanya dilakukan tanpa ada udur. Tanpa ada udur yaitu tidak tahu atau lupa, min jahlin au sahwin. Jahlin artinya tidak tahu, sahwin artinya lupa. Maksud dari kata fihima atau rujuk, ya, rujuk dari kata fihima adalah zikir ajnabi tadi, ya, zikir ajnabi dan sukutin tola. Jadi sebelumnya dijelaskan yang termasuk penghalang mualah adalah zikrin ajnabi, ya, ini zikrin ajnabi dan juga sukutin tola. Jadi domir udrin fihima, domir fihima kembali ke udrin ajnabi dan zikrin, ya, zikrin ajnabi dan sukutin tola. Kemudian yang serupa atau yang sama dengan jahlin wasahwin, dengan tidak tahu dan juga lupa, adalah lelah, ya, lelah atau ayi, lelah dan juga mengingat ayat. Jadi diam, diam di tengah-tengah Fatihah, kalau diamnya itu untuk mengingat ayat, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang yang sholat itu memang baru mengenal Fatihah, ya, sehingga hafalannya masih belum kuat, sehingga perlu diam lama untuk mengingat ayat setelahnya, itu juga tidak memutus mualah. Namun dua hal tadi, yaitu lelah dan juga mengingat ayat, ini terkhusus pada diam yang lama saja, ya. Jadi ditolerir hanya terkhusus pada sukutin tola. Falau kana takhallulu dzikril ajnabi awi sukuti tawili sahwan au jahlan au kana sukutu litadzakkuri ayatin lam yadhurra. Kalau zikir yang lain, zikir ajnabi atau diam yang lama dilakukan dikarenakan lupa, sahwan, dilakukan lupa atau karena tidak tahu hukumnya, au jahlan, tidak mengetahui keharamannya, au kana sukutu litadzakkuri ayatin, atau diam yang lama itu dikarenakan mengingat-ingat ayat, lam yadhurra, maka hal itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan dalam arti tidak dianggap memutus mualah dari Al-Fatihah. Kama lau karroro ayatan minha fi mahalliha. Seperti halnya mengulang-ulang satu ayat dari Fatihah di tempatnya. Di tempatnya dalam arti satu ayat diulang-ulang berkali-kali, ya. Walau liwali udrin, walaupun hal itu dilakukan tanpa ada udzur. Au a'ada ila ma qara'ahu qablu wastamarra 'alal awjah, atau mengulangi ayat sebelumnya dan diteruskan, ya, wastamarra. Wastamarra artinya meneruskan ayat setelahnya. Hal ini tidak dianggap pemisah 'alal awjah, menurut awjah, ya, wajah yang lebih benar ditinjau dari kaidah fikih. Jadi semisal contoh dari mengulang-ulang ayat, semisal ada seorang yang sholat dan dia membaca Fatihah, dia sampai di ayat Siratal Mustaqim, misalkan, ya, di ayat Siratal Mustaqim dia mengulang-ulanginya, itu tidak apa-apa. Pengulangan itu tidak dianggap memutus bacaan Al-Fatihah. atau mengulangi ayat sebelumnya. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di kata maliki yaumiddin dia mengulangi ayat sebelumnya arrahmanirrahim misalkan. Kemudian setelah itu diteruskan ke ayat setelahnya. Jadi kalau tidak diteruskan setelahnya, kalau tidak diteruskan ayat setelah ayat yang diulangi, itu dianggap memutus Fatihah, dalam arti harus mengulangi Fatihah dari awal.